Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah. Setelah tadi telah saya sampaikan betapa harusnya kita dalam kehidupan ini menjaga dan mensyukuri hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita menikmati jalan dakwah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Dan betapa hanya dengan itulah kita dapat menyelamatkan diri dari kerusakan yang melanda umat manusia dengan bertambahnya zaman, dengan semakin kuatnya makarnya kufar yang mereka ingin menghancurkan umat Islam, ingin merusak kehidupan kita agar kita meninggalkan kehidupan yang mulia warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Namun karena faktor kedengkianlah mereka mengingkari Islam. Mereka menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengenal betul Rasulullah dan Islam yang beliau bawa. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasul seperti mengenal anak kandung mereka sendiri. Tetapi begitulah kufar dari kalangan al-Yahud khususnya dan an-Nasara. Maka mereka, kata Allah, al-Yahud al-Maghdub alaihim. Orang-orang yang Allah murkai, mereka mengilmui agama tapi tidak mengikutinya. Kedengkian ini yang mendorong mereka untuk merusak kita umat Islam. Dan tidak ada jalan selamat. Tidak ada, ikhwah, ingat itu, tidak ada. Kecuali tamassuk bisunnah, menjadi sebenar-benar salafi, mengikuti dakwah ahlu sunnah wal jamaah salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dalam kesempatan kedua ini saya ingin bawakan satu riwayat yang begitu terasa mengena di hati ketika membacanya, menjadikan ini tauladan kita agar tidak pernah meragukan bahwa dakwah inilah yang harus kita pegang seerat-eratnya, kita gigit sekuat-kuatnya dengan geraham. Jangan main-main beragama ini. Jangan tanggung-tanggung, ayuhal ikhwah. Seutuhnya, sepenuhnya kita amalkan ajaran ini. Karena apa? Barokah yang datang dengan berpegang teguh kepada ajaran pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Sampai seorang sahabat yang mulia yang sangat kita kenal, kedudukannya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menegaskan, "Ma kuntu tarikan syai'a." Aku tidak pernah meninggalkan satu apapun yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu apapun tidak pernah ku berani tinggalkan itu, kecuali illa amiltu bih, kecuali ku amalkan itu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Fa inni khashitu in taraktu syai'an min amrihi an aziga. Aku sangat takut aku tinggalkan satu saja dari urusan bimbingan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan sesat. Coba ikut perhatikan tekad ini. Tekad yang bukan hanya diucapkan tapi dipraktekkan. Betul-betul sosok sahabat yang sangat berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yakin sepenuh hati dengan ini jalan selamat, tidak ada lain. Karena ikhwah, keselamatan yang ada di hidup kita ini itu semua datang dari Allah taala. Ketika kita kuat berpegang dengan agama ini, Allah ridha kepada kita. Apa yang tak bisa Allah beri kepada kita hambanya? Benar-benar sahabat yang mulia ini yakin dengan firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa bertakwa kepada Allah dan takwa Allah tidak terwujud tanpa mutaba'ah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada takwa Allah tanpa mutaba'ah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang mau bertakwa kepada Allah, Allah beri kemudahan urusan hidupnya. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki enggak dia duga. Dan itu terbukti dalam satu kejadian yang luar biasa. Kisah berikut ini sampai dibawakan Al-Imam Ibnu Al-Arabi dalam kitab beliau Al-Awasim min Al-Qawasim, atau lebih luasnya bisa kita periksa dalam Tarikh At-Tabari. Kejadian yang luar biasa pada sosok Abu Bakar As-Siddiq dalam tamassuknya, yakinnya inilah jalan selamat, enggak ada lain. Bahkan Ibnu Hisam memuat ini dalam sirahnya. Dan karena inilah sampai-sampai sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Laula Abu Bakrin ustukhlifa ma ubidallah." Kalau bukan Abu Bakar yang jadi khalifah, Allah tak disembah lagi di muka bumi. Qalahu tsaniyan wa tsalitsan. Diucapkannya 2-3 kali. Pendengar yang mendengar cakap Abu Hurairah ini merasa kurang enak. Kenapa kok sampai begini cakap Abu Hurairah? Kalau bukan Abu Bakar jadi khalifah, Allah enggak disembah lagi di muka bumi. Sampai-sampai mereka berkata, "Mah ya Abu Hurairah, apa ini? Ngomong apa sampai begini betul? Kalau bukan Abu Bakar jadi khalifah, Allah enggak disembah." Abu Hurairah kemukakan alasannya. Kenapa beliau sampai berucap seperti itu? Beliau bercerita. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah wafat, sebelum beliau wafat, beliau mengarahkan pasukan Usamah bin Zaid. Wajjaha Usamah bin Zaid fi sab'u mi'a ila Syam, membawa 700 pasukan ke Syam. Tahu-tahu di tengah jalan Ketika sampai pasukan ini di tempat Dhi Khashab, wafatlah Rasulullah. Para sahabat berembuk. Mereka datang ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Semua satu suara meminta kepada khalifah, tariklah pasukan Usama. Kondisi dalam kota Madinah kacau. Banyak yang murtad setelah Rasulullah meninggal dunia. Terjadi pergolakan. Kabilah-kabilah di pinggiran kota Madinah bergolak. Murtad berencana untuk memberontak kepada Islam. Maka para sahabat berembuk semua memberi pendapat. Wahai khalifah, tarik pasukan Usama. Sangat tidak masuk akal. Kita kirim pasukan sebanyak itu. Sebanyak 700 pasukan. Sedangkan dalam negara sendiri, ibu kota kita, pusat kekuatan kita bertumpu lemah. Itu kan dalam logika siapapun, teori yang gak betul itu. Strategi salah itu. Nah, satu negara berani mengirim pasukan ekspansi menyerang ke tempat lain, tentu di dalam negara itu kokoh. Kalau tidak, alangkah berbahayanya kalau datang serangan, pasukan dikirim, di dalam negara sendiri lemah. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Karena tamasuknya beliau kepada sunnah, kuatnya keyakinan beliau ikut kepada keputusan Rasul, pasti selamat. Nah, coba ini jadikan tauladan ikhwah, supaya kita di dakwah ini tak ada keraguan lagi. Kalau sudah terbukti benar dalilnya, jelas begitu pendapat yang harus diikut, ikuti, jangan lagi dipertimbangkan itu. Harapkan pertolongan dari Allah. Yakinlah seperti keyakinan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Walladzi la ilaha ghairuh law jaratil kilabu bi arjuli azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma radattu jaisan wajjahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Andai kata anjing-anjing di kota Madinah dengan bebasnya menggigit, menarik kaki-kaki istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking tak ada pengamanan, sampai separah itu, aku tak pernah menarik pasukan yang sudah diarahkan Rasulullah. Subhanallah. Yakinnya ini yang luar biasa, ikhwan. Walau bagaimanapun kondisi Madinah ini, sampai anjing sekalipun bebas mengganggu istri Nabi, biar saja. Sudah tak ada lagi pengawalan, tak ada pasukan. Kenapa rupanya? Tidak akan pernah aku menarik pasukan yang diarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala halaltu liwa'an aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak akan kuturunkan bendera yang sudah dikibarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bendera perang. Ikhwah, tahu apa yang terjadi setelah kokohnya keyakinan mantap Abu Bakar tetap biar berangkat itu pasukan? Allah subhanahu wa ta'ala melempar ke hati orang-orang yang sudah berencana mau melawan Islam di pinggiran Madinah dengan lewat pasukan Usama ini. Allah lempar ke hati mereka pemikiran, kalau bukan karena di kota ada pasukan lebih besar, mana mungkin mereka berani mengirim pasukan sebanyak ini keluar kota. Syukur. Karena dalam strategi manapun, teori apapun, gak mungkin itu. Allah lempar pemikiran begitu ke mereka. Mana mungkin kota lemah, Berarti lebih hebat di kota. Kalau enggak berani mengirim 700 orang keluar kota ke Syam. Enggak mungkin itu. Subhanallah. Lihatlah barokahnya ayuhal ikhwatal kiram. Barokah berpegang teguh kepada agama ini. Keputusan yang enggak masuk akal sehat dari keputusan khalifah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, tapi dibangun dengan prinsip keyakinan berpegang teguh dengan ajaran Rasul, perintah Rasul, selamat. Tidakkah kita ingin seperti ini dalam hidup? Akhirnya pasukan itu berangkat, berperang, menang, kota pun tetap aman. Padahal andai kata saat itu kota diserang oleh mereka yang murtad, yang kufur, kembali kepada agamanya, memberontak ke Islam, hancurlah Islam. Tetapi barokah daripada berpegang teguh dengan agama ini, yakin dengan ajaran perintah Nabi, lihat hasilnya. Berdasarkan pengalaman itulah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengucapkan kalimat tadi. Laula Abu Bakrin ustukhlifa ma ubidallah. Kalau bukan Abu Bakar jadi khalifah, Allah enggak disembah lagi di muka bumi. Inilah tauladan untuk ikhwah sekalian. Agar kita tidak lagi meragukan prinsip agama ini. Dakwah yang kita ikut ini tidak sekedar teori belaka, tapi kita terapkan dengan keyakinan. Disinilah keselamatan hidup saya. Bukan cuma teori ilmu yang berulang-ulang kita kaji. Saya percaya dengan husnudzon atas ikhwah sekalian. Kalau kita semua sama yakin, ikut ke dakwah salafiyah, menjadi seorang salafi itu kan kewajiban. Itu perintah Allah itu dalam Al-Quran. Bukankah Allah yang pernah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikut oleh kalian jalan orang yang kembali kepadaku. Siapa mereka? Coba lihat tafsir-tafsir ulama dalam kitab mereka. Siapa yang Allah katakan ikut jalan orang yang kembali kepadaku? Siapa kalau bukan generasi salafun salih? Adakah orang lainnya yang Allah maksud dengan itu? Tidak ada. Karena tidak ada generasi yang lebih baik dari generasi mereka. Tidak ada generasi yang Allah turunkan firman-Nya dengan jaminan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha ke mereka, mereka ridha ke Allah. Generasi siapa itu kalau bukan salafun salih? Dan saya yakin tadi akhwat, kita semua tahu ilmu itu. Ikut ke dakwah ini bukan pilihan dari sekian pilihan yang ada, tapi ini kewajiban satu-satunya. Perintah Allah, ikut mereka, kata Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikut mereka. Wajib. Asal perintah itu wajib. Nah, ditambah dalam hadis yang masyhur yang kita semua hafal insyaAllah, Rasulullah berpesan setelah mengingatkan bagaimana yang akan muncul sepeninggal beliau. Akan muncul beragam macam kerusakan, bid'ah, fitnah, perpecahan. Apa amanah yang Rasul tinggal untuk kita umat Islam? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin. Bukankah itu solusinya satu-satunya? Kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifahku. Nah, kalau betul itu masih ada keyakinan di dada kita insyaAllah, kenapa kita tak sepenuhnya, seutuhnya menerapkan prinsip itu dalam amalan? Kun salafiyan alal jadda. Jadilah salafiyan sebetul-betulnya. Dalam akidah, akidah salafi. Dalam ibadah, nah, muamalah, dan seterusnya, seluruh aspek kehidupan. Ragu tahukah kita kalau sosok Rasul itu panutan terbaik untuk seluruh aspek kehidupan, bukan hanya untuk satu bagian-bagian dari hidup ini? Kita percaya Rasulullah itu panutan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jaminan dari langit di sosok Rasul bagi kalian hai umat Islam, contoh terbaik. Dalam hal apa ikhwan? Dalam seluruh urusan kehidupan. Fil amri kulli, seluruhnya tanpa pengecualian. Beliaulah contoh terbaik. Masya Allah. Setelah paham kita ini dan yakin kita ini, ditambah dengan riwayat barokah berpegang teguh dengan ajaran Nabi, insya Allah semakin kuatlah hendaknya kita mengamalkan prinsip-prinsip dakwah ini. Dan semakin kita koreksi diri dengan sebenar-benar koreksi, apa kita sudah betul-betul menjadi seorang salafi. Karena nama ini bukan nama mengada-ngada, bukan nama yang menyalahi agama, atau sama kayak nama-nama lainnya dari firqatul dhalalah. Tidak. Ini nama yang ikhwah tentu sudah paham kajiannya, nama yang syar'i. Nama yang ada landasannya dalam agama kita. Beda dengan penamaan kelompok sesat, penisbatan-penisbatan, pengkhususan-pengkhususan yang tidak pernah datang dari Allah keterangannya. Demikianlah ayuhal ikhwah, hikmah kisah ini saya sampaikan karena kenyataan yang ada dari fenomena beragama kita para ikhwah salafiyun, ada nampak model-model orang-orang yang tak seutuhnya menjadi salafi. Ada kesan akidah sajalah. Perkara ibadah, perkara muamalah, dia tinggalkan dakwah ini, dia tinggalkan ajaran nabinya. Dia mengira cukup di satu sisi saja. Masya Allah. Ini tak layak ini, wah, nanti tidak datang pertolongan Allah kepada kita. Karena menyelesaikan problematika hidup ini, kita hanya bisa berusaha. Penentu usaha itu berhasil tidaknya Allah. Bukan karena hebatnya usaha kita, gigihnya kita, mampunya kita, bukan. Semua dengan pertolongan Allah. Bagaimana mau datang pertolongan Allah kalau Allah tidak ridho kepada kita? Allah dapati diri kita main-main di jalan dakwah ini, setengah hati kita ikut jalan dakwah ini, bagaimana datang pertolongan Allah? Kita tidak perlu cerita besar dulu ikhwah, pertolongan Allah untuk dakwah ini skala masyarakat luas, pertolongan Allah untuk diri kita masing-masing saja dulu. Sudahkah kita mampu berlepas diri dari pertolongan Allah? Abadan tidak. Tak akan sanggup kita jalani hidup ini tanpa pertolongan Allah. Dan kita manusia yang penuh problema. Tidakkah ikhwah berharap pertolongan Allah terus datang karena Allah ridho kepada kita? Melihat i'tikad kita, bukti kita tunjukkan berpegang kuat dengan dakwah ini. Tidakkah ikhwah ingin itu? Kapan kita punya masalah, datang pertolongan Allah. Dan itu akan tercapai insya Allah kalau kita tunjukkan kepada Allah kita betul-betul bertakwa kepadanya dengan mengikuti ajaran nabinya, mengikuti pemahaman para sahabatnya, generasi terbaik umat ini. Khairul quruni qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Nah, ikhwah, di satu riwayat Rasulullah tegaskan khairun nasi qarni. Sebaik-baik kurun hidup, kurun hidupku di hadis pertama, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Di lafaz lain Rasul tegaskan sebaik-baik manusia, bukan kurun zamannya lagi, manusianya pun qarni, di zaman hidupku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Maka berbanggalah kita menjadi pengikut salafuna salih dalam dakwah ini. Karena orang yang kita ikut orang bermutu yang terjamin ahli surga. Nah, kalau kita cuma mengikut orang sekarang ini saja, alangkah rugi. Karena sama-sama belum ada kepastian kemana dia kembali setelah mati nanti. Salafus salih, terkhusus para sahabat, sudah dijamin Allah akan surganya. Maka bangga kita. Dan kita tunjukkan itu dengan kuatnya konsekuensi kita jaga berada di dakwah ini. Sekali lagi ikhwah, dengan keterangan-keterangan dari ba'dal maghrib tadi hingga ba'dal isya ini, sungguh-sungguhlah mewujudkan prinsip tersebut. Kun salafiyan alal jadah. Jadilah kita salafi yang sebenarnya. Nah, kita ingin dikhususkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Jadi sekelompok umatku yang menampakkan kebenaran. Yang mereka cuma sedikit. Nah, pilihan Allah. Zahirina 'alal haq. Orang-orang yang menampakkan kebenaran, masya Allah. Mereka tidak pernah ragu-ragu menampilkan keislaman. Naam, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, semoga faedah ini dapat ikhwah sekalian fahami dan diterapkan dalam keseharian hidup kita untuk lebih banyak kita mengkoreksi diri tentang prinsip kajian ini. Sudahkah saya betul-betul menjadi salafi? Saya, diri saya, keluarga saya, anak istri saya, itu yang pertama. Sebelum kita cerita mengajak manusia lainnya ke dakwah ini. Nah, tentu yang paling terdekat kita mulai. Al-aqrab fal-aqrab. Dan yang paling dekat bagi kita adalah keluarga, anak istri kita. Inilah yang mudah-mudahan dapat kita manfaatkan umur ini insyaAllah. Dan apa yang akan kita bahas besok pagi pun juga dengan prinsip kajian malam ini. Bagaimana kita menjadi salafi yang sebenarnya bahkan dalam aspek rumah tangga. Dalam urusan keluarga kita, muamalah dengan istri kita. Bagaimana kita menjadi salafi sebenarnya. Agar paham betul ikhwah, bukan cukup dakwah salafiyah ini. Menjadi salafi cuma dalam aspek akidah saja. Nah, karena ternyata orang yang hanya mengkhususkan sisi akidah mengabaikan yang lainnya, berujung kepada kerusakan akidah juga. Karena agama ini tidak bisa sebagiannya. Beriman keseluruhnya, itulah yang harus dilakukan seorang muslim. Jangan seperti perilaku orang-orang kufar munafiqun. Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Beriman sebagian, kufur dengan sebagian lainnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Demikianlah wallahu a'lam bissawab. Semoga ini bermanfaat. Dan kita insyaallah dengan terus berusaha dan berdoa dapat kokoh di atas dakwah ini menjadi salafi yang sebenar-benarnya. Menjadi salafi yang betul-betul mengamalkan prinsip ilmu yang sudah kita pelajari. Tayyib. Saya cukupkan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.